saatnya harus kembali pada pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita mahkota kehidupan. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kelak kita terima mahkota kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai